Konsultasi Syariah. Menolong orang pingsan ketika sholat. Pertanyaan, jika pada waktu kita sholat berjamaah, di samping kita ada jamaah yang tiba-tiba sakit lalu terjatuh ambruk, apa yang harus kita lakukan? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Membatalkan sholat wajib secara sengaja tanpa udzur syar'i, hukumnya terlarang. Dalam Hasyiah Ibnu Abidin, salah satu kitab mazhab Hanafi, dinyatakan, pembahasan tentang membatalkan sholat bisa hukumnya haram, mubah, mustahab, atau dianjurkan, dan wajib. Dinukil dari karya penulis Kitab Al-Bahr di catatan kaki, bahwa membatalkan sholat hukumnya haram, mubah, mustahab, dan wajib. Haram jika tanpa udzur, mubah jika untuk menyelamatkan harta, dianjurkan jika hendak menyempurnakan sholat, dan wajib untuk menyelamatkan jiwa. Hasyiah Ibnu Abidin. Mengapa sholat wajib tidak boleh dibatalkan? Karena orang yang telah melakukan amal wajib, maka harus diselesaikan, kecuali jika ada udzur tertentu. Dalam Raudhah Bahiyah dijelaskan, haram membatalkan sholat wajib secara sengaja, karena adanya larangan membatalkan amal yang harus diselesaikan, selain yang dikecualikan dalil. Atau tidak ada pilihan selain membatalkannya karena kondisi darurat seperti menyelamatkan jiwa dari bahaya atau ancaman. Berbeda dengan sholat sunnah, orang memiliki kelonggaran untuk membatalkannya jika ada keperluan. Imam Ibnu Baz mengatakan, jika itu sholat sunnah, aturannya lebih longgar. Boleh saja orang membatalkannya ketika ada orang yang mengetuk pintu. Sedangkan sholat wajib tidak boleh dibatalkan kecuali jika di sana ada kejadian sangat penting yang dikhawatirkan kesempatannya hilang jika tidak segera ditangani. Fatwa Ibnu Baz. Menyelamatkan orang pingsan ketika sholat jamaah. Menyelamatkan orang pingsan atau orang sakit ketika sholat jamaah termasuk alasan yang membolehkan seseorang untuk membatalkan sholat wajib. Dalam Kasyaf Al-Qona', fikih mazhab Hambali dinyatakan, wajib menyelamatkan orang yang tenggelam atau kecelakaan lainnya, seperti kebakaran. Dia harus membatalkan sholatnya untuk menyelamatkan korban, baik itu sholat wajib maupun sunnah. Menurut riwayat yang zahir, ini berlaku meskipun waktunya mepet. Karena sholat masih mungkin untuk diqadha, berbeda dengan menyelamatkan orang tenggelam, tidak bisa ditunda. Jika dia tidak mau membatalkan sholatnya untuk menyelamatkan orang tenggelam, dia berdosa meskipun sholatnya sah. Kasyaf Al-Qona'. Al-Is bin Abdussalam memasukkannya dalam kategori mendahulukan penanggulangan mafsadah daripada mengambil maslahat. Beliau menyebutkan contoh ke-8 untuk penerapan kaidah ini. Harus mendahulukan menyelamatkan orang tenggelam daripada melaksanakan sholat. Karena menyelamatkan orang tenggelam lebih afdol di sisi Allah daripada melaksanakan sholat. Dan mungkin untuk digabung kedua maslahat itu, dengan menyelamatkan orang tenggelam, kemudian mengqadha sholatnya. Qawaid al-Ahkam. Demikian, Allahu A'lam.